Mana pepek loro, niki jelas ya. Terus madhab niki rungokno nggih, terus dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini, pernah jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten-mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo, sing ayu sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei gitu. Semua kiai-kiai alim niku nate kula tangleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu praktek itu intikal madhab tapi tetap muni syafi'iyah. Nah cara madhab syafi'i wajah wong wedok itu aurat kharijah sholat. Jadi wong wedok itu nak sholat, itu wajahnya gak aurat, tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madhab ini apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa alwaju wal kafan apa wa huwa alwaju wal kafan fa yajuzu nadzuruhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin, sehingga untuk wajah dan kafan ini siapapun boleh melihat asal tidak takut napa fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ora iso turu. Takono ruhe nang wong ngono kowe paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing diarani fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadar wong kukulon wong kok kukule kok elek. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Apa ya ora rido mergo kawulane napa diin. Kowe kancana nang sugih ya fitnah mari to mak arep-arep dikei dhuwit. Kancana nang melarat memperbudak. Lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki, wa balawna hum bil hasanati wassayyi'at wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik ku ya coba, ngadepi wong elek. Ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wis tulis ditulis ruhin dosa syahwat ro wong ayu. Barang ro wong elek kriting elek untune metu. Wong kok elek kok nganti ngono. Iku apa ya ora rido. Lah sama ini orang ngira, coba ora ndelok wong. Wong ngira nek kiai elek kancane nang sugih mergo marito, lho kancane nang mlarat sing memperbudak ya agak nganti ra kober ngurusi urusane dhewe, amben dikongkon. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku, wong mlarat golek mangan nggo bojone kangelan, tapi dina dikongkon. Mbek kiai ini mbok dikongkon atau kembang hal-hal yang keluarganya dia itu ndak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris iku penting. Oh itu kriminal cara kula. Di kowe kancanan wong sugih rawan toma, nak wong larat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Padahal padha elek. Lah yo ngenyek yo elek, syahwat yo elek. Mana kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi rimong sugih yo gelem, wong larat yo gelem. Wong sauning-uningne pokoke sing penting ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti takdir kenal wong ayu gelem wong elek gelem tapi jenengan sing ngatur kula ora melok-melok sowe kon kula nek ndonga pokoke kula niku manusa. Ya manusa wis ngoten niku. Nah. Berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab dari napa? Hanafi. Tapi nak cara mazhab teng Timur Tengah atau teng Arab Saudi teng Budi niku teng Iran niku pancen cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan itu tetap pinter. Kula sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi ini. Iku nak wong nakal-nakal, iku lanang wedok iku cadaran. Yo nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng padahal lanang wedok. Wah, iku dadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan ape ala Indonesia, Pak, Pak. Gara-gara terbuka sing lanang ketoro, sing wedok ketoro. Dadi nek ape pacaran kuwi, malah rugi ape merasakno. Dadi nek ape pacaran iku sing lanang yo nganggo cadar, sing wedok terus mlebu bareng. Kan dikira sama-sama perempuan. Ya raro nih juru tersewa apa walhasil itu sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi. Ya rambut di nak terewok nakal ya untuk wae solusi. Terus cerita kulon polisi Arab. Jadi ya orang ketoro kan bodo berukute. Lah polisi pengin ceng kena aturan malah tajas asu. Ya wes akhirnya. Jadi bodo wae. Nak niat elek itu ya sono wae carane. Uang nak terelek itu ya pelek ya ono wae carane. Repot, namun ngoten ku repot. Semulane wong apik wis at-taqwa hauna apik ning ati. Dadi nek cara kula nggih, jangan sampai kita ngukumi liyane iki guys. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku teting mboten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakini iku adat Indonesia, tapi ojo pernah ngatas nama no hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan enggak perlu napa jilbaban. Kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh bagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu mboten napa? Mboten aurat. Akhirnya membolehkan enggak jilbaban. Nah, cara kalau itu berlebihan. Karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan napa? Al-kafan, gepek-gepek. Kalau sampai rambut itu enggak ada satupun ulama yang membolehkan. Lho soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja wong kene lah kadang seneng nggih ini rugen barang niku paham nggih. Tapi aja ngukume oleh lho seneng mek ngukume oleh benten hukum nggih hukum. Seneng nggih seneng, seneng urusan nafsu. Misalnya kiye rugen takoki seneng di wong wedok bruke ora mesti jawab ora dekne. Tapi nek takoki hukume piye apik ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham nggih? Misale kok kowe dadi kiai untuk korban, ana wong sugih seneng korban ning kowe. Sebagai ki nafsu seneng untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran sing korban, sing nampa ora entuk. Ya tapi wong ora entuk ganjaran yo seneng yang perkara ini untuk daging. Ya sing diarani itu ganjaran nek sing korban to sing ana hadise sing nampa korban untuk ganjaran yo ora ana ning hadis itu sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya. Jadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ono bener ya. Ketika enggak pakai cadar. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun damel konsensus illa ma dzuhara minhan wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu moko wanang apa nadzuru ningali ma dzuhara minhan li ajnabiyen gede wong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuatir sapa ahad fitnatani fitnah fi ahati wajhi ing dalam salah sini wajah lu. Wasani te kal sani yahrumu iku haram apa nazar. Di anaku kron saat temne wajah wa dzinnatul fitnati atau madzunnatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah. Waru jihalan den tarce apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajalah aurat, mulane kudu ditutupi. Ya tapi wau nek wis ditutupi kabeh mbok nakal-nakal teng Arab Saudi diakali lanang wedok nganggo napa cah? Cadak lunga bareng-bareng wong 6 jebule tiga pasangan lah, ya repot tu. Aduh, mata anak uang, kena uang nakal, wis repot. Wal yadrib nalan betik ngerudung no sopo uang bihumuri hina kelawan jilbabe uang wedok kabe ala jiyubi hina ing atase gulu-gulune uang wedok. Yastur nanti kesenutupi sopo nisa ruusa ing piro-piro kepala wal anak lan piro-piro gulu wasudur lan piro-piro dodo bilmakoni iklan piro-piro jilbab. Jadi nak jilbaban ukurane standar idealnya ni ku sirah gulu dodo ketutupan. Ya, tapi saya kira, oh, no jilbab gaul, waduh, mata nak uang senyoros, so kau lah mas. Saya kira misalnya jilbabannya, ya, no jilbab nopo